Lukas hondongam 10:3. Watueta to'o, desa nakanaka tau dio heenun tulasan ne puang Yesus indok kaheba dio na sanakanaka to Galilea, na patei Pilatus watuna masa nun tunu bua pemala nalanyan puang Allah Ta'ala. Na timba puang Yesus nawa. Usang haka ikuindo to nalambi katilakaan tak na bibayan na matei, lakasan lepu haya dosana anala dosana inggan na to Galilea senga. Ta'a, sapok kutulasan kwa, maka tak kwa unti hoko nganggau kadakemu, yalau lambi kwa duka katilakaan tak umbai-bai. Mane denni, usang haka ikuin doto sapulo kahua tau na tapai banua malakka dio siloam, lakasan lepu haya kasalaan na analenggan na tau sengak yawa Yerusalem. Ta'a, sapok kutulasan kwa, maka tak kwa unti hoko nganggau kadakemu, yalau lambi kwa duka katilakaan tak umbai-bai. Manen tulak pole mesa beapangan puang Yesus nawa. Dem mesa tau umpeang sato o ara tuboi lambela anggurna. Pisa waktu, laol lakoto nenduara na pia buana, sapotak den nalambi. Ya mak kadal lakoto siungkeha indo bela anggurna nawa, talu tau mi kulaan umpea ibuana indiara, sapotak den kulambi. Lelem mito o, akumpuhai babe alumpo nalita. Sapok natimba indo tomeng kehana nawa, o tuam, pebepe iolo tuwa ilan inde taum, anakku sandak pi kukum belau palik tokna mane kulompoi, umbang baaka kembua taum pole. Anama kak to tak lusiang kembua, ia etapa pole mane dilelen ni. Pesawat tu, mak pak guho empuang Yesus ilan mesa pak sambajangan nato Yahudi ilan nalo kato hoam. Watwe tato o, dem mesa baine sapulo kahuan tau nanapen tamai setam, nasuhu masaki sampai bungku anata umala maloloke de. Tapa nanay tapuang Yesus indo baine, natambay na nanawan ni? O indo, la dilapasan mo ko diumay sakimu. Mane nanti, ya tapa malolosihan ke de indo baine, anong pak kasalay puang ala ta'ala. Sapo tapa kiyaha indo to simato pengkehangan nilang pak sambajangam, akong pabono to masaki puang Yesus ilan nalo katohuan. Nasuhu makadala kota Buddha nawa. Den nanana lona diola mengkaha, dadi pise ya mesa allo ya to'o, mula sule la di pabono. Sapok damon ti allo kato hoam. Sapok natimba puang Yesus nawa. O ingga muak tomak dua tambu, tak dakat ya siur lapas ya siang kuak duka sapimu, batu haka keledaimu ilamai balana, analau ya umpai hu ilan allo kato hoam. Dadi, tak dakat ya pahalo dilapasan duka indibaine, mesa duka piampuan na Abraham. Aka sapulo kahuan taun na napembalokko i setam si hapan na sake, ia tak dakat ya mala la dilapasan duka ilan nalo kata hoam. Inggan na tumpo bali puang Yesus, sanyi maklutu masihi, sapo tilalaasan niya tau Buddha, aka inggan nindo kahakapuan na pogau, sanyi matande. Ya nawan puang Yesus. Akan la dipasih hapangang kapahentaan na puang ala ta'ala, anna akala na susiam. Kapahentaan na puang ala ta'ala, si hapam mesa lisek na sesawi na tanan tau lako belakna. Lisek ia to'o, tu womenda disato'o kaju, ananonge idas sitake na maksehe. Annamane mula pole mesa peha pangasenga nawa. Akapi laku pasih hapangan kapahentaan na puang ala ta'ala. Kapahentaan na puang ala ta'ala, mala duka dipasih hapam bibik hoti, na ala baina na naboloyan niap 40 litik tehigu, sampe na samba asam, lambi sumbakka. Ilampak lawan na puang Yesus lanyam Yerusalem, ulelei mu boto-boto amak pak guhu. Ya demi mesa tau mekutana lako nawa. O tuan, sedik manda katau lah di pasalama? Na timba puang Yesus nawa. Peai lalan na, anna malai mulai ndobak bamasiki lalang kasalamasam. Aka kutulasan kwa, puda tau umpeai lalan na latama sapotak mala. Aka maka untutu imbak bana indo tomak banua, ialah dia mandang kuak tu suliwang kek dek kek dek, umpas indo mak dek dek mua, o tuam, tungka ikan kami. Ialah natimba imanda kuak tu indo tomak banua nawa, aka tak kuak kuisam, butuh umbak kuak ikungi. Ialah natimba ino kuak tu mua, puhang kek sola mengande, anna puhang kosi mak pak guhu lako lalan nilang kotaki. Sapuk lanawa manda kuak, aka tak kuat kuisam ana tak toi kuis sambut tumba kuak ngei. Pelai kuak lau inggarna kuak to simpogok kakadakiam. Ialamu itang kuak to indo nene to tapo nene susinna Abraham, Isak ana Yakub, solengganna nabi ilami kapahentaanna puang ala ta'ala. Sapok la sumah holumuak kuak iko, sikek ko isimmu tamate tatubo, akala dipak tibiang kuak lau. Anna buda tau tayanna to Yahudi, lasu lela mai tandai mata allo, ilau mai katampusam, dio mai utara anna dio mai selatan, anna mokko imak hame-hame lang kapahentaan na puang ala ta'ala. Anna setongan na, laden to kedako i, to matande tentomai, lamendadi to madio, anna to madio tentomai, lamendadi to matande. Wateta to'o, sule sanakanaka to ilang kakalibuan na parisi, anna makkadai laku puang Yesus nawa. Lep aku pele indungian naka melok to mahaja Herodes lana pateiko. Na tiba puang Yesus nawa. Lau ko anon tulasan ni itinto si mangkadake muua. Allo temon nama kale laku pataho bi bengkehangan ku uhambai setam anong pabonok to masaki. Sapo allo katalun na ito o ku pasupi umpengkehangan ku. Moyan na melok mek na patei. Sapo allo temo makale anna dua bengi. Tak malah talon patahu ek pak lawang kulangi Yerusalem, aka angga yawo sihatan nongei nabi dipatei. O inggan na kuak isin na kota Yerusalem. Palak dia iko penawammu umpatei buda nabi, anau lebak yak batu sampe mate to nasua puang ala ta'ala umpelambi ikuak. Siku nawa-nawaliu laku hempung kuak sihapan nanak menek napakumbai panik na indona, sapuk muka kuak. Patanan niak talingan ditulakku, anong pailan penawai. Lana tampian mi puang ala ta'ala tadongku ngamwa. Kutulasang kwa, mengkalau temo, tak makde lamuita pole sule lako wattunna sule lambi mua'a, katambasan indoto sule lasangan na dewata.